Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu masjid Allah, di dalam salah satu taman Allah, taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kemudian tidak lupa sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yashkurillah man la yashkurinnas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka kami mengucapkan kepada panitia pengajian pagi hari ini, jazakumullah khairan katsira atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabar, untuk kita saling menjelaskan tentang apa yang perlu untuk kita sampaikan sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang terpampang dalam spanduk ini atau dalam pengumuman tadi, bahwasanya kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini berkaitan dengan masalah yang besar, masalah yang sangat amat berharga bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin, yaitu tentang masalah problematika umat Islam dan apa solusinya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita sudah menyaksikan sendiri, kita sudah mendengar sendiri berbagai macam bentuk malapetaka musibah yang menimpa saudara-saudari kaum muslimin, baik di negeri kita maupun di luar sana. Di antara bentuk bencana, musibah, malapetaka yang menimpa kaum muslimin di zaman sekarang ini khususnya, yaitu berbagai macam bentuk penjajahan, penindasan, kekejaman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Bukan hanya sekali lagi di luar sana, bahkan juga yang terjadi di negeri kita ini. Padahal mayoritas penduduk negeri kita kaum muslimin. Meskipun demikian, di sebagian tempat seperti yang terjadi di Tolikara saat yang lalu, bagaimana mereka orang-orang kafir berani untuk menindas kaum muslimin. Ini merupakan bencana, musibah yang sangat amat memprihatinkan. Bagaimana mereka yang minoritas berani kepada kaum muslimin. Apalagi ketika kaum muslimin minoritas. Dan itulah yang terjadi di sebagian negara kaum muslimin. Kaum muslimin mengalami banyak penindasan, mengalami banyak penghinaan. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini bagaimana kaum muslimin di Suriah mereka dikeroyok oleh orang-orang kafir, baik dari Syiah Nusairia, Syiah Rafidah, dan juga negara-negara komunis seperti Rusia, qatalahumullah. Demikian pula di negeri kaum muslimin Palestina, mereka juga terus mendapatkan penindasan, tindakan-tindakan kejam, keji terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang Al-Yahud. Demikian pula kaum muslimin di negeri Yaman mengalami penjajahan atau yang mengalami kudeta yang dilakukan oleh kelompok Syiah Al-Hausiyah. Ini merupakan fenomena yang insya Allah semua kita telah mengetahui, menyaksikan, dan mendengarkannya. Sebagaimana Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tafsir wa Tarbiyah, beliau mengungkapkan akan keadaan kaum muslimin yang sangat amat menyedihkan ini. Beliau mengatakan pada halaman ke-6 dari kitab beliau At-Tafsir wa Tarbiyah, "Fanahnu al-yawm kama ta'lamuna jami'an fi zamanin wasala fihi al-muslimun ila haddin la yumkin an yasila ila aswa minhu muslimun yu'minu billahi wa rasulihi min adh-dhulli wal istib'ad min al-akharin." Kata beliau pada hari ini pada waktu beliau masih hidup, ya, beliau meninggal dunia tahun 2000-an. Kata beliau, kita telah mengetahui semuanya. Pada zaman kita sekarang ini, kaum muslimin dalam keadaan yang hampir tidak ada yang lebih jelek dari ini. Di mana mereka dalam keadaan tertindas, terhina, dan mereka sangat amat dijajah oleh orang-orang Al-Kufar. Ini pada waktu beliau masih hidup tahun 2000-an kemarin. Apalagi kalau melihat di zaman sekarang bagaimana negeri Suriah yang beliau pernah hidup di sana sekarang sedang dikeroyok oleh orang-orang Al-Kufar dari segala bentuk agama-agama yang merupakan musuh-musuh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kata Rasulullah sallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashudu ba'du ba'dhan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, "Matsal mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sal jasadil wahid. Idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Kata Rasul sallallahu, perumpamaan orang mukmin dalam cinta mencintai, kasih sayang menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka semua jasadnya, semua anggota tubuhnya merasakan sakit pula, sehingga tidak bisa tidur malam, sehingga merasakan demam. Itulah yang selayaknya untuk kita rasakan kaum muslimin, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketika kita melihat penderitaan saudara-saudara kita yang na'udzubillah min dalik, semoga tidak menimpa negeri kita. Na'udzubillah min dalik. Sekali lagi, inilah salah satu bentuk kepedulian kita kehadap kaum muslimin. Kita mengadakan tabligh akhbar seperti ini. Ini salah satu bentuk kita memberikan sumbangsih kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Meskipun hanya sekedar memberikan watawa sabil haq, watawa ashabis sabar. Meskipun kita tetap melakukan yang lain yang terbaik bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang mengalami penderitaan dan lain sebagainya, dengan menyumbangkan harta kita, paling tidak kita mendoakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala mengentaskan musibah tersebut dari mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari orang-orang kafir, dan semoga Allah membinasakan orang-orang kafir yang memerangi kaum al-muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Allah juga berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum muslimin, kaum mukminin adalah bersaudara. Maka perlu untuk kiranya sekali lagi kita memiliki kepedulian, memiliki jiwa sosial untuk saudara-saudara kita yang tertindas, yang terjajah di belahan dunia yang lainnya. Kemudian ingin kita sampaikan juga, adapun ada hadis yang berbunyi malam yahtam bi amil muslimin falaysa minna. Ada sebuah hadis yang sering diucapkan oleh sebagian khutbah atau sebagian penulis, yaitu ucapan barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin, maka dia bukan golongan kami, kata Rasul. Namun kata para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, hadis ini tidak sahih. Jadi sekali lagi, ini kita sampaikan agar kita tidak ikut latah menyampaikan sebuah hadis meskipun maknanya benar, namun itu bukan dari sabda Rasulullah SAW. Padahal yang sahih banyak, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh, yang jika satu anggota tubuh sakit, maka semuanya akan juga merasakan sakit, tidak bisa tidur malam dan akan tertimpa demam. Ini yang sahih. Adapun yang tadi, barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin, maka dia bukan golongan kami. Ini hadisnya tidak sahih, meskipun sekali lagi maknanya as-sahih. Maka sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, fi sahih ghunyatun 'anil dha'if. Di dalam hadis yang sahih itu sudah ada kecukupan daripada hadis-hadis yang dhaif. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kaum muslimin setelah melihat berbagai macam bentuk musibah, malapetaka, penindasan, penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, ketika sebagian saudara kita melihat kaum muslimin mereka terhina, banyak di antara kaum muslimin memberikan pendapat-pendapat mereka, memberikan saran-saran agar umat Islam kembali jaya, agar kehinaan yang selama ini menimpa mereka itu segera terangkat. Banyak yang memberikan solusi, banyak yang memberikan pendapat. Namun tentunya kita sebagai seorang muslim, muslimah yang bijak, kita harus kembali kepada pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amraini lam tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan solusi untuk mengentaskan kehinaan dari kaum muslimin yaitu dengan kembali bermain di kancah politik. Kembali merebut parlemen, menjadikan anggota-anggota parlemen banyak dari kaum muslimin. Ini sebagian pendapat yang dilontarkan dan sudah dilaksanakan. Namun ma'asal muslimin, sebelum kita membawakan dalil, percobaan tersebut telah gagal total. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin tidak mau mengambil ibrah darinya. Perjuangan Islam lewat parlemen tidak akan pernah berhasil. Contohnya apa yang terjadi di negeri Mesir? Sebuah kelompok yang menamakannya sebagai Ikhwan Muslimin, mereka gencar untuk berjuang menegakkan syariat Islam di kancah parlemen. Dan Mesir merupakan markasnya mereka, merupakan tempat lahirnya mereka. Bisa dikatakan sudah satu abad mereka berjuang lewat kancah parlemen. Namun ketika mereka sudah sampai posisi yang paling teratas, sampai tokoh mereka yang bernama Muhammad Mursi memegang tampuk kepresidenan, apa yang terjadi? Apakah Islam jadi jaya? Apakah kaum muslimin menang dari orang kafir? Jangankan di dunia, di Mesir saja. Jawabnya apa? Tidak sama sekali. Ketika mereka berkuasa di parlemen, Apa yang terjadi? Pemberontakan. Sampai detik ini masih ada pergolakan. Ketika Husni Mubarak jatuh, diangkat Muhammad Mursi dari tokoh mereka Ikhwan Muslimin, kemudian apa yang terjadi? Digulingkan lagi oleh militer. Pertumpahan darah berapa ratus kaum muslimin dari anggota mereka yang terbunuh. Sehingga mereka pun apa? Dianggap sebagai kelompok yang ilegal di negeri Mesir, gagal total. Ini seperti yang diungkapkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, As-Sa'id man ta'aba bi ghairihi. Orang yang beruntung, orang yang berbahagia itu yang bisa mengambil ibrah dari kejadian orang lain. Maka sebetulnya ini sudah merupakan dalil bahwasanya perjuangan Islam lewat kancah parlemen politik itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam mengentaskan kehinaan kaum muslimin. Bahkan semakin menambah keterpurukan kaum muslimin. Dan sekali lagi buktinya di negeri Mesir tersebut. Nanti akan kita sampaikan pula bukti dari dalil tentang hal itu bukan dari solusi Islam. Kalau kita mau sebutkan sekarang, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, ketika beliau mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah, kaum musyrikin menawarkan kepada beliau kepemimpinan. Menawarkan beliau sebagai pemimpin kaum Quraisy. Ingin untuk dijadikan sebagai ketua, pemimpin, kepala parlemen mereka. Namun Rasulullah SAW menolak tawaran tersebut. Ini sebagai dalil, sebagai bukti bahwasanya perjuangan Islam bukan dari parlemen, bukan dari atap, ya. Namun Rasulullah SAW bergerilya. Dakwah tauhid, dakwah akidah, la ilaha illallah. Ini sebagai bukti bahwasanya pendapat yang mengatakan solusi mengentaskan problematika umat sekarang dengan masuk ke kancah parlemen, politik, ini tidak berhasil dan tidak akan pernah berhasil karena itu menyalahi sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di negeri kita ini, sebagian kaum muslimin yang katanya mereka berjuang lewat parlemen, lewat partai politik dengan melabelkan dengan label Islam, apa yang terjadi? Justru mereka apa? Menjadi korban politik. Justru mereka apa? Masuk penjara. Justru mereka berhenti dalam berdakwah. Karena apa? Itulah politik. Sangat amat penuh dengan kekotoran. Yang masuk ke dalam kancah politik, banyak yang masuk ke dalam kotoran-kotoran politik tersebut. Tidak ada yang selamat illa marhimallah. Intinya sekali lagi, masuk ke kancah politik dalam memperjuangkan Islam, ini bukan solusi sama sekali. Bahkan bisa dikatakan itu sebagai polusi, semakin memperkeruh problematika umat. Sampai dulu pun, ya, ketika mereka menyandang gelar sebagai partai yang paling bersih, namun sekarang mereka dilecehkan oleh banyak manusia. Karena apa? Mereka telah masuk ke dalam kotoran politik tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada pula yang berpendapat solusi dari problematika umat yaitu dengan menegakkan al-jihad. Dengan mengangkat senjata. Siap atau enggak siap harus mengangkat senjata, menguruskan pedang. Perang, jihad. Namun yang ada hanyalah terorisme. Namun hasilnya semakin Islam terpuruk, semakin Islam dipandang sebelah oleh umat-umat yang lainnya. Itulah kelompok yang sekarang lebih dikenal dengan kelompok teroris dengan berbagai macam mereknya, ya. Ada merek ISIS, ada merek Al-Qaeda. Namun tidak ada sama sekali keberhasilan yang mereka raih. Bahkan apa? Semakin memperuncing permasalahan. Semakin memperkeruh problematika umat Islam. Ini bukan solusi sama sekali. Bahkan ini adalah polusi. Ini adalah salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan sekarang ini, dikarenakan sebab munculnya ISIS, ya, Rusia komunis, mereka menyerbu kaum muslimin di Suriah. Ini semuanya sekali lagi, sebagaimana ungkapan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin, kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah, yang berjuang di jalan Allah, namun tanpa ilmu, tanpa dasar dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan itulah yang terjadi. Semakin kaum muslimin mendapatkan cemoohan, semakin Islam itu jelek di mata dunia. Dengan adanya terorisme tersebut yang mereka ingin untuk memperjuangkan Islam, namun mereka salah caranya. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kaum muslimin sudah lelah, sudah letih menghadapi pendapat-pendapat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, yang mereka tujuannya baik, tujuannya untuk memperjuangkan kalimatullah, namun karena salah caranya maka lebih memperburuk keadaan. Maka sungguh benar ungkapan seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kam min muridin lil khairi lam yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tidak kesampaian, tidak sampai kepada kebaikan tersebut karena salah caranya. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, ketika kita sudah tahu sekarang problematika umat sedemikian parahnya, maka solusi yang terbaik tidak ada lain kecuali kembali tadi kepada pedoman hidup seorang muslim muslimah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para ulama al-sunnati wal jamaah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kalau kita menggali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya sudah sangat amat gamblang menjelaskan kepada kita penyakit dan sekaligus obat. Penyakit yang menimpa umat dan sekaligus obat yang akan menyembuhkan mereka dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang memiliki sifat Ra'ufur Rahim, kasih sayang kepada orang-orang beriman, beliau telah memberikan kepada kita gambaran penyakit apa saja yang akan menimpa umat agar mereka menjauhinya, dan sekaligus Rasul memberikan solusi, memberikan obat dari penyakit tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin menyampaikan dua hadis Rasulullah SAW yang sangat amat jelas, terang benderang. Bahkan mungkin lebih terang dari matahari sekarang ini yang agak sedikit-sedikit ada asapnya mungkin ya. Rasulullah SAW, sebagaimana kata seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'iru yuqalibu janai fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, tidaklah Rasul meninggalkan kami, tidaklah Rasul meninggal dunia, dan tidaklah seekor burung terbang di atas udara dengan kedua sayapnya, melainkan telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga, yang menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Kalau masalah yang kelihatannya sepilih saja, masalah qadul hajah, buang hajat misalnya, Rasulullah SAW sudah menjelaskan atau belum tentang adab-adabnya? Kalau kita mau masuk, apa doanya? Apa doanya, Pak? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kaki mana yang kita dahulukan untuk masuk ke toilet? Kaki kiri. Kemudian kalau kita buang hajat, boleh tidak menghadap kiblat atau membelakanginya? Ada aturannya semua. Mau masuk, waktu sudah masuk, mau keluar, ada adabnya. Kaki yang mana didahulukan? Apa doanya? Masalah yang kelihatan sepele, qadul hajat, buang hajat. Ya, Islam, Rasul SAW menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Masalah yang berkaitan dengan setiap individu, masalah privasi manusia. Rasul SAW apa? Jelaskan dengan sedetail-detailnya. Apalagi yang berkaitan dengan masalah umat. Dengan kemaslahatan umat, maka harus kita yakini Islam sebagai agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka tidak mungkin Rasul tidak menjelaskan kepada kita tentang terutama solusi dari problematika al-ummah. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, cukuplah bagi kita seperti yang kita sampaikan tadi, kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak pendapat manusia, namun Allah telah berfirman, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian wahai kaum muslimin berselisih tentang suatu permasalahan agama, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah SAW, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu baik dan pasti akibatnya akan baik. Surat An-Nisa ayat 59. Ini sekali lagi ma'asyar muslimin yang harus kita tekankan dalam diri kita dan juga kepada kaum muslimin. Kembalilah kepada pedoman hidup kita, hukum Islam yang sebenarnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula Allah mengatakan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmu ilallah. Apapun perselisihan kalian, kembalikanlah kepada Allah. Kembalikanlah kepada hukum Allah, kepada hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena kedua-duanya sudah mencukupi kita. Dan Allah telah berjanji, فَمَنِتَّبَعَ هُدَيَا فَلَا يَدِلُوا وَلَيَسْفَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Umat Islam tidak akan sengsara kalau umat Islam mau kembali kepada hukum Allah, kembali kepada agama Allah dan agamanya Rasulullah SAW. Sekarang ingin kita sampaikan hadis yang pertama, hadis dari seorang sahabat Rasulullah SAW dan sekaligus pembantunya Rasulullah SAW yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Ahmad Syakir dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, menggambarkan tentang fenomena, tentang fakta yang akan terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Seolah-olah Rasulullah SAW apa? Hidup pada saat sekarang ini. Namun inilah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul berkata dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu il hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak tahu yang gaib. Namun Rasul diberi wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian yang akan datang, dan ini seperti apa yang telah beliau sabdakan. Rasul SAW mengatakan dari hadis Sauban radhiyallahu anhu, yushiku antada'alaikumul umam kama tada'al akatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kalian wahai umat Islam itu dikepung oleh seluruh umat-umat kafir dari segala penjuru. Sebagaimana orang yang lapar itu mengerumuni hidangan makanan. Sekali lagi, shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW. Khususnya pada saat-saat seperti ini. Sekali lagi kita lihat negeri Suriah. Yang merupakan negeri Syam. Yang merupakan negeri yang dibarokahi. Namun sekarang mereka dikepung oleh musuh-musuh Islam. Seperti yang kita katakan tadi. Presidennya Bashar Assad itu adalah penganut sekte Syiah An-Nusairiya yang sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan sekte An-Nusairiya ini. Kalau antum ya, Bapak Ibu-ibu, ikhwani fillah wa akhwati mempelajari apa akidah sekte ya Nusairiyah ini insyaallah antum akan menganggap mereka itu bukan manusia, ya. Bahkan mungkin iblis lebih baik dari mereka. Ya, mereka mengatakan Ali itu adalah Tuhan mereka. Ya. Dan mereka mengatakan Ali lah yang menciptakan khamsatu aitam, ya. Salman Al-Farisi, ya, kemudian juga Abdullah, ya, Arwaha, dan mereka-mereka inilah yang menciptakan petir, yang menciptakan halilintar dan sebagainya. Ini akidahnya kelompok Syiah Al-Batiniyah An-Nusairiyah. Yang mana pada tahun 317 Hijriah, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, dalam masalah sejarah, beliau mengatakan sekte Syiah Al-Batiniyah Al-Qaramithah yang merupakan saudara kembarnya Nusairiyah, dahulu pernah membantai kaum muslimin yang sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur Zamzam. Kemudian pemimpin mereka yang dijuluki Abu Thahir, yang kata Imam Ibnu Katsir Abu Najis, dia berkata, "Aina Allah? Di mana Allah? Aina Ababil? Di mana burung Ababil?" Menantang Allah. Karena Allah dulu bisa menghabisi Abraha, namun sekarang mereka menghancurkan kaum muslimin di Al-Ka'bah, namun mereka apa? Tidak dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Menantang Allah Subhanahu wa taala. Itu agamanya Syiah Al-Batiniyah Al-Qaramithah. Itu dicantumkan oleh Imam Al-Kathir dalam sejarah tahun 317 Hijriah. Dan inilah yang terjadi sekarang juga, di mana sudah 3 tahun lebih kaum muslimin di Suriah mereka dibantai oleh presiden mereka yang notabene adalah penganut sekte Syi Al-Batiniyah Al-Qaramithah atau An-Nusairiyah, yang sepakat ulama sudah mengatakan mereka adalah kufar. Kemudian ayat ketika mereka sekarang sudah kewalahan menghadapi kaum muslimin al-mujahidin, mereka pun apa? Mendatangkan koalisi dari orang-orang yang sama dengan mereka, orang-orang kafir juga, yaitu negara Rusia. Inilah persengkongkolan orang-orang kufar sebagaimana kata Rasul tadi. Hampir-hampir kalian kaum muslimin itu dikeroyok oleh orang-orang kafir. Sekarang kafir Syiah Nusairiyah dengan Iran Syiah Rafidah bergabung dengan negara komunis Rusia untuk bantai kaum muslimin di Suriah dengan kedok memerangi ISIS, padahal mereka ingin untuk menghancurkan kaum muslimin di Suriah sana. Qatalahumullah, semoga Allah menghancurkan orang-orang kafir tersebut. Ini sekali lagi sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku anta da'alaikum umam." Hampir-hampir umat-umat selain muslimin mengerumuni kalian. Bersatu mereka. Orang-orang Yahudi membantai menjadi kaum muslimin di Palestina. Orang-orang Buddha menghancurkan kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari Myanmar. Semuanya bersengkongkol untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin dengan berbagai macam cara mereka. Demikian pula yang terjadi di negeri kita, bagaimana orang-orang Nasara di Talikara waktu lalu sempat apa? Menindas kaum muslimin. Padahal pada hari raya apa? Kaum muslim mereka berani. Itulah sekali lagi sungguh benar sabda Rasulullah, hampir-hampir umat-umat kafir mengerumuni kalian sebagaimana orang yang kelaparan mengerumuni hidangan apa? Makanan. Kemudian sahabat mengatakan, "Amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kami pada waktu itu jumlah kita minoritas sedikit?" Apa jawab Rasul? "Bal antum yawma idin kesir." Bahkan jumlah kalian banyak, bahkan mayoritas. Seperti negeri kita. Demikian pula di Suriah. Mayoritas kaum muslimin. Namun kata Rasulullah SAW, "Walakinnakum ghusa ka ghusa isail." Akan tapi kalian itu seperti buih yang dibawa oleh air bah. Tidak ada apa? La hawla wala quwata, daya kekuatan sama sekali. Tidak ada. Kemuliaannya tidak ada. Harganya sama sekali. Ini kata Rasulullah, meskipun kalian mayoritas, namun kalian seperti buih yang dibawa oleh air, air bah. Tidak ada kekuatan sama sekali. Kemudian kata Rasulullah SAW, walayantazi'an Allah min suduri aduikumul mahabata minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut ketakutan musuh-musuh kalian terhadap kalian. Musuh-musuh kalian, orang-orang kafir, tidak lagi takut kepada kalian. Seperti yang kita lihat sekarang. Pertama yang sudah kita sampaikan tadi. Di negeri kita, yang merupakan negara Islam terbesar di dunia. Dari segi penduduknya, namun kafir. Tidak ditakuti orang kafir. Mereka merajalela di mana-mana. Kemudian, kata Rasulullah SAW, walaikrifanallah fi kulubikumul wahan. Dan Allah akan menimpakan ke dalam diri kalian, hati kalian, penyakit al-wahan. Ketika itu para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Rasul mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tamak terhadap dunia, terlalu cinta dunia, dan takut mati. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Ahmad Syakir dan yang lainnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang perlu untuk kita tekankan. Yang pertama, bagaimana sekali lagi umat-umat kafir telah bersatu untuk memusnahkan, menjajah, menghinakan kaum muslimin. Ini sudah merupakan realita, fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengatakan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi, orang Nasara sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Allah juga mengatakan, inna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Sesungguhnya orang yang paling sengit permusuhannya dengan orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang al-musyrikin. Seperti orang Syiah Rafidhah, Syiah Nusairiyah, mereka adalah para musyrikin. Maka sungguh berat permusuhan mereka dengan kaum muslimin. Maka kapanpun mereka punya kesempatan, mereka akan menjajah, mereka akan menindas kaum muslimin. Seperti yang terjadi di negeri Yaman sekarang, demikian pula di Suriah, di Irak, dan di Iran. Ketika mereka punya kekuatan, mereka akan bantai kaum muslimin. Dan itulah agama mereka. Makanya sekali lagi, semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada pemerintah negeri kita untuk melarang keras ajaran Syiah Rafidhah atau yang sejenis dengan mereka, karena mereka seperti onak dalam duri, mereka adalah musuh dalam selimut bagi kaum muslimin. Dan itu sekali lagi sudah dijelaskan dalam sejarah, setiap kali peperangan antara muslim dengan kafir, pasti Syiah Rafidhah ada di baliknya. Di antara contohnya, hancurnya khilafah al-Abbasiyah, kata Pak Ulama, itu di antara sebabnya, karena persengkongkolan antara orang-orang Syiah ar-Rafidhah dengan pasukan Tatar yang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Di dalam khilafah Abbasiyah yang terakhir, kata Pak Ulama, ada dua orang Syiah yang menyusup, yaitu bernama Ibnu Al-Qummi dan Muhammad At-Tusi, yang keduanya mereka yasa untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin dikurangi. Sehingga sampai ketika tentara Tatar yang ratusan ribu datang, tentara kaum muslimin cuma 10.000. Dengan mudah mereka dihancurkan, hancur khilafah Islamiyah dalam sekejap. Apa sebabnya? Ulah kelompok Asy'ar Rafidhah dan yang sejenis dengan mereka. Maka mereka sekali lagi seperti musuh dalam selimut, mereka onak dalam duri, mereka adalah orang-orang yang sekali lagi tidak layak hidup di negeri yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, di antara faedah hadis tadi, bahwasanya Islam itu mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Apalah artinya banyak-banyakan, apa artinya mayoritas, namun seperti apa? Buih. Kita lihat pada zaman sahabat Rasulullah dahulu. jumlah mereka sedikit. Namun kualitas mereka yang masya Allah luar biasa. Pada waktu perang Badar, pasukan kaum kafir 1,000-an. Ya. Kaum muslimin cuma 300. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Kaum muslimin. Makanya Allah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak ya minoritas ya yang bisa mengalahkan mayoritas dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi yang ditekankan oleh Islam kualitas bukan kuantitas, bukan banyak-banyak. Demikian pula di dalam Islam ukuran kebenaran bukan mayoritas. Namun ukuran kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah Subhanahu wa taala memuji kaum minoritas, yaitu yang betul-betul di atas al-haq, kebenaran, di atas petunjuk Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba." Islam datang dalam keterasingan. Minoritas. Dan Islam akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Siapa mereka? Yaitu mereka yang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW di kala manusia sudah banyak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, ukuran dalam Islam itu kualitas. Kalau kebenaran, ukurannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Bukan pendapat banyak orang. Ya. Makanya Allah juga mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hamba kami yang bersyukur. Sekali lagi, kualitas. Itu yang paling utama dalam Islam, bukan kuantitas. Makanya tadi gambarkan Rasulullah ketika ditanya, apakah jumlah kaum muslimin sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, bal antum yaumaidin kathir. Bahkan kalian jumlahnya banyak, namun kagusa seperti buih tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, dalam dakwah, dalam pengajaran, jangan diutamakan kuantitas. Ya, meskipun kita tetap ingin agar banyak yang ikut kebenaran. Namun itu bukan target utama kita. Target utama kita bagaimana kita menjadikan kaum muslimin memiliki kualitas yang luar biasa. Berpegang teguh dengan agama Allah. Militan dalam artian betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar Islam KTP. Maka sekali lagi ini yang paling utama. Kualitas itu yang paling utama di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, di antara faedah dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwasanya umat Islam telah terkena penyakit al-wahan. Cinta dunia, atau bahkan tamak kepada dunia, dan takut al-maut kematian. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kita sebagai kaum muslimin harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Dunia adalah tempat sementara. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Semuanya silih berganti. Seorang muslim-muslimah harus tahu, dia di dunia ini tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Makanya Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita, aksiru zikra hadimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur segala bentuk kenikmatan, yaitu al-maut. Selalu ingat al-maut, kematian. Agar apa? Agar kita termotivasi untuk banyak beragama yang benar, untuk kita banyak beribadah kepada Allah, banyak beramal as-saleh. Tidak tamak kepada dunia. Kita pagi, siang, sore, sampai malam mencari dunia, mencari harta. Ketika kita meninggal dunia, tidak ada yang bisa kita bawa. Apa ada yang meninggal dunia bawa mobilnya? Hah? Apa ada yang bawa akiknya? Artinya yang bermanfaat. HP-nya? Tidak ada. Yang hanya bisa dibawa apa? Al-amal as-salih. Ini penyakit umat. Cinta dan tamak kepada dunia. Dan di antara fenomenanya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Di antara tanda orang itu terutama kepada dunia, lalai kepada akhirat, yaitu mereka hanya mengetahui urusan-urusan dunia, ilmu dunia, urusan akhirat, ghafilun, mereka lalai. Kata seorang ulama tafsir yang bernama Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau, tafsir kalimat Rahman, fi tafsir kalimat Manan, beliau mengatakan bahwasanya banyak orang-orang yang mereka punya titel, yang punya tingkat pendidikan yang sangat amat tinggi, namun abladun nas fid din, termasuk orang yang bodoh dalam masalah apa? Agama. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita mau renungkan, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, orang yang mau mencari kebahagiaan dunia, kesuksesan di dunia, dia harus meraih pendidikan yang sangat amat tinggi. Mulai dari mungkin sekarang ada radatul atfal, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai gelar S3, mungkin sampai dari profesor. Mereka raih untuk mengejar apa? Dunia. Puluhan tahun untuk mengejar apa? Ilmu dunia. Namun mengapa? Dunia yang fana dikejar, namun akhirat yang kekal abadi, mereka tidak mau mempelajarinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara apa? Gejala penyakit umat. Mereka terlalu sibuk dengan urusan dunia, sibuk mempelajari ilmu dunia, lupa dengan ilmu apa? Akhirat. Wallahu a'lam. Mungkin diantara kelirunya, sebab kelirunya, itu ada pesan-pesan dari orang-orang tua kita yang keliru sebetulnya. Yaitu sebagian orang tua kita, mungkin ada orang-orang sekarang yang tua-tua, menasihati anaknya, anakku rajin-rajinnya belajar. Namun jangan lupa apa? Sholat. Ini sebenarnya kebalik. Sholatlah yang rajin, jangan terlambat. Jangan lupa apa? Sekolahmu. Namun sebagian orang kita, orang-orang tua kita, terbalik. Urusan dunia yang utama, urusan akhirat apa? Sampingan. Kalau lupa ya sudah. Padahal Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepadamu, dan jangan lupa urusan dunia. Kalau pesan Allah, akhirat dulu yang utama. Namun jangan lupa urusan apa? Urusan dunia. Kalau kita enggak. Tadi, rajin-rajinlah belajar, raih cita-citamu sampai doktor, profesor. Namun jangan lupa apa? Salat. Kalau lupa ya sudah. Rabbana tu'akhirna inasina wassana. Maka berapa banyak yang mereka sukses dalam urusan dunia, namun urusan agama, nul putul istilahnya. Ini sekali lagi, termasuk salah satu penyakit umat yang menjadikan umat dihinakan oleh orang-orang al-kufar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit atau sekilas tentang hadis As-Sauban tentang kabar dari Rasulullah SAW bahwasanya umat Islam akan dikeroyok oleh orang-orang kafir dengan berbagai bentuk agama mereka. Meskipun terkadang di antara mereka sendiri berselisih. Namun sebagaimana kata Allah atau sebagaimana Allah firman, Allah mengatakan tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Mereka itu kalian kira bersatu, padahal mereka apa? Berpecah belah. Orang-orang kafir mereka itu berpecah belah sebetulnya. Namun kalau untuk melawan umat Islam, mereka bersatu. Dan itu yang dikabarkan Rasulullah SAW tadi. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, penyakit wahan tadi, cinta dunia dan takut mati, ini diperinci lagi oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Ini hadis yang kedua, yaitu hadis yang dikenal dengan hadisul Aina yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW menceritakan tentang penyakit umat dan sekaligus obatnya. Rasul mengatakan, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Sekali lagi, di sini riwayat siapa? Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau silsilah hadis sahihah nomor yang ke-11. Rasul SAW mengatakan tadi, "Idza tabayatum bil ina." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ina, sejenis riba. Kalau mau digambarkan, seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau ini, yaitu ada dua orang, ya. Ini kurang lebihnya seperti itu, apa yang disebut dengan bai'ul ina. Si B dan si C, ya. Si B ini misalnya menjual HP-nya, ya, ke si C dengan harga misalnya 1 juta kredit, ya. 1 bulan sekali dibayar 100 ribu. Si B ini, ya, membeli, atau si Afwan, si C tadi membeli barang dari si B dengan sekali lagi harga 1 juta dengan kredit 1 bulan 100 ribu. Ketika sudah 4 bulan, si C ini merasa tidak sanggup untuk membayar tunggakan tersebut. Sekali lagi saya ulang, ada dua orang, si B dan si C, yang terlibat jual beli. Si B punya HP dijual ke si C harganya 1 juta kredit selama 10 bulan. Tiap bulan bayar 100 ribu. Si C sudah sampai 5 bulan, dia angkat tangan, tidak bisa apa membayar tunggakan tersebut. Dia jual kembali HP-nya tersebut dengan harga yang lebih murah kepada si B. Harganya 700 ribu atau 800 ribu misalnya. Ini yang kata para ulama namanya al-bai'u. Bai'u apa? Al-ina. Kalau antum merenungkan, ini seolah-olah apa? Si B ini menghutangi uang kepada apa? Si C, namun apa? Untung berapa ratus ribu tadi? Seperti utang piutang dengan apa? Ada tambahan bunganya, ribanya. Dan itulah kata Rasulullah, "Man zada aw istazada faqad arba." Barang siapa yang terlibat utang piutang dan dia ada akad kesepakatan untuk menambah nominal uang tersebut, maka itu termasuk apa? Ar-riba. Jadi ini sekali lagi yang dinamakan para ulama dengan bai'u al-ina. Paham insyaallah ya? Yang kata ulama itu adalah salah satu jenis ar-riba yang mana Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah mengharamkan atau Allah menghapus barokah harta riba, namun Allah mengembangbiakkan harta sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mau bertobat meninggalkan hukum jual beli tersebut, maka apa? Umumkanlah perang kepada Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu penyakit yang menimpa umat sekarang ini, yaitu mereka menghalalkan ar-riba. Banyak di antara mereka yang tidak tahu apa itu harta haram, apa itu halal, apa itu jual beli haram, apa yang halal. Makanya sekali lagi, ini di antara apa? Cintanya mereka kepada dunia, sehingga mereka tidak mau belajar urusan agama, sehingga mereka pun jatuh ke dalam harta-harta yang haram. Maka bagaimana umat akan ditolong oleh Subhanahu wa taala sedangkan mereka makan harta apa? Ar-riba. Bagaimana doa mereka akan dikabulkan sedangkan mereka makan harta haram? Fa anna istajabula, kata Rasulullah, bagaimana mungkin doa mereka dikabulkan sedangkan makan mereka dari yang haram, minuman mereka dari yang haram, dan mereka tumbuh dari yang haram. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasulullah, apabila kalian jual beli dengan cara ina dan kalian tamak kepada persawahan dan peternakan, raditum bizara, dan kalian tamak kepada peternakan, persawahan, tamak kepada dunia, sehingga tadi menghalalkan segala bentuk jual beli tanpa mereka mau tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang penting apa? Urusan dunia mereka sukses. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka punya slogan apa? Mencari yang haram aja susah, apalagi yang apa? Itu sudah apa? Kebalik sudah. Justru sebaliknya, mencari yang halal itu yang mudah, sedangkan yang haram apa? Susah, karena harus tangkap polisi dulu, masuk KPK dulu. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan yang halal banyak maksiat, cuma tinggal kita mau mencarinya atau tidak. Namun intinya inilah, sekali lagi penyakit yang menimpa umat, yaitu tamak kepada dunia, mereka jatuh ke dalam harta riba. Kemudian konsekuensinya, mereka pun meninggalkan al-jihad. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita jelaskan sejenak masalah al-jihad. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jihad dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat amat mulia. Suatu kata yang luar biasa keutamaannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul mengatakan, wazir watusanamihi al-jihad. Tulang punggungnya Islam adalah jihad. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Wahai orang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada perniagaan yang akan selamatkan kalian dari azab Allah yang pedih? Di antaranya apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad, sebuah kata yang mulia di dalam al-Islam. Akan tetapi, karena ulah segelintir kaum muslimin, kata-kata jihad sekarang sudah apa? Tercoreng. Kalau sudah dikatakan jihad, apalagi di media-media yang tidak suka dengan Islam, image-nya sudah apa? Terorisme. Image-nya adalah kekejaman. Ya. Ini suatu hal yang sangat amat menyedihkan. Inilah ulah sebagian saudara kita yang mereka mencoreng nama Islam sendiri. Ya. Makanya perlu untuk kita sampaikan. Sekali lagi, jihad ini kata yang mulia di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun ma'asal muslimin, harus kita luruskan di sini, al-jihad, kata-kata jihad di dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah, itu tidak mesti menghunuskan pedang, menumpahkan darah. Jihad dalam Islam, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu ada empat macam, ada empat tingkatan. Bila sebutkan dalam kitabnya, Zadul Ma'ad, beliau mengatakan jihad ada empat tingkatan. Yang pertama, jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Ini ada empat caranya, jihadun nafsi ini. Yaitu yang pertama, dengan belajar ilmu agama. Makanya para ulama, para sahabat, mereka meyakini belajar ilmu agama itu salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Man ra'a annal hudwa ila al-ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi." Barang siapa yang mengatakan, meyakini, menganggap mencari ilmu bukan jihad, itu telah kurang akal dan kecerdasannya. Seorang sahabat yang lain mengatakan yang bernama Mu'ad bin Jabal, wal bahtu anu ay al-ilmi jihadun. Mencari ilmu, agama ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin orang itu akan berjihad melawan orang kafir kalau dia tidak apa? Tahu ilmunya, tahu ilmu agamanya. Makanya kelompok teroris mereka ini merusak daripada memperbaiki, karena apa? Berjihad tanpa ahli ilmu. Sekali lagi, jihadun nafsi yang pertama adalah mencari ilmu agama. Belajar ilmu agama termasuk al-jihad. Yang kedua, mengamalkan ilmu agama termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mendakwakan ilmu agama termasuk bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara bentuk al-jihadul akbar, jihad yang terbesar itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan tauhid itu termasuk jihad yang terbesar. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, beliau atau Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di kota Mekah. Ketika beliau masih di periode Mekah, Allah menurunkan ayat yang berbunyi wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan engkau ikuti wahai Muhammad orang-orang kafir, namun berjihadlah melawan mereka dengannya dengan jihad yang besar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, penafsir Al-Qur'an dari kalangan sahabat, mengatakan bihi ai bil Qur'an, jihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an, yaitu dengan mendakwai mereka Al-Qur'an. Itu adalah jihad yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, mendakwakan ilmu agama, itu adalah termasuk al-jihad. Kemudian yang keempat, di antara bentuk jihadun nafsi adalah bersabar di atas semuanya itu. Orang belajar ilmu agama butuh kesabaran. Ya. Antum di sini jauh-jauh mungkin datang dari rumah, ya, yang lain rekreasi, tamasya, antum di sini apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan al-ilmu. Ini butuh apa? Sabar. Demikian pula ketika mengamalkan ilmu tersebut butuh kesabaran, karena asyaitan akan apa? Menghalangi kita untuk mengamalkan ilmu agama tersebut. Demikian pula apalagi berdakwah, mendapatkan caci makian, dituduh teroris, dituduh Wahabi atau yang lainnya. Ya, maka ini suatu yang lumrah. Makanya Luqman, seorang hamba Allah yang soleh, ketika menasihati putranya mengatakan, ya bunayya, aqimis shalah wa'mul bil ma'ruf wanhil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, wahai putraku, dirikanlah salat dan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwahlah di jalan Allah dan bersabarlah atas apa yang apa menimpamu. Karena berdakwah butuh apa? As-sabar. Ini jihad yang pertama, jihad nafsi. Membutuhkan empat hal tadi. Ilmu, amal, dakwah, dan as-sabar. Kemudian jihad yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu jihad syaitan. Jihad melawan as-syaitan. Kata pak ulama, as-syaitan itu punya dua jaring untuk menjerat manusia. Yang pertama, jaring syubhat dan jaring asyahwat. Syubhat itu melontarkan pemikiran-pemikiran sesat, pendapat-pendapat yang menyimpang, itu artinya asyubhat, kerancuan dalam urusan agama. Yang kedua, jaring setan yang kedua adalah asyahwat, yaitu kemaksiatan yang mereka hiasi kepada manusia. Allah mengatakan tentang dua jaring tersebut, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduun innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh nyata bagi kalian, dan syaitan itu menyeru kalian untuk berbuat kekejian, kemaksiatan. Ini adalah syahwat. Dan yang kedua, asyubahat, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun, dan untuk kalian berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Punya pemikiran-pemikiran yang sesat, punya pendapat-pendapat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu namanya asyubhat. Bagaimana cara melawan syaitan ini? Kata Ibnu Qayyim, yaitu yang pertama dengan ilmu untuk melawan syubhat. Yang kedua, syahwat dilawan dengan kesabaran. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka orang-orang yang memimpin dalam urusan agama. waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabar, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin dalam urusan agama dikarenakan mereka apa? Bersabar. Dan mereka bi ayatina yuqinun, yakin dengan ayat kami, yaitu betul-betul berilmu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bis sabri wal yaqin tunal imamatu fid din, dengan kesabaran dan dengan keyakinan, dengan ilmu, maka akan diraih kepemimpinan dalam urusan agama ini. Ini jihad melawan apa? Asyaitan. Yang ketiga, jihadul kufar wal munafiqin, jihad melawan orang kafir dan melawan orang-orang al-munafiq. Rasul mengatakan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rasul mengatakan, berjihadlah melawan orang musyrikin, melawan orang kafirin dengan harta-harta kalian, ya, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Jihad dengan harta misalnya, kita mencetak buku, kita bagi cuma-cuma untuk dakwah di jalan Allah. Tentunya betul-betul buku yang bermanfaat, betul-betul buku yang berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita bagikan cara cuma-cuma misalnya, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sekarang misalnya, kita memberikan sebagian harta kita untuk kaum muslimin yang tertindas di Myanmar, yang tertindas di Palestina, yang tertindas di Suriah misalnya, termasuk jihad dengan harta kita. Ya. Kemudian juga kalau sudah waktunya perang melawan orang kafir, kita mengerahkan apa? Jiwa raga kita. Dan yang ketiga apa? Dengan lisan kita, dengan dakwah. Ini termasuk apa bentuk al-jihad kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad dengan orang melawan orang kafir lebih identik dengan senjata, dan jihad melawan orang munafikin dengan alisan, dengan ilmu, karena mereka selalu melontarkan asyubhat. Ya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya kaum muslimin dalam masalah jihad dengan senjata perlu untuk memperhatikan apa? Keadaan terlebih dahulu. Dikala kaum muslimin dalam keadaan mustadafin, maka mereka selayaknya untuk mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Sebagaimana Rasul di kota Mekah dahulu, ketika belum punya kekuatan, bersabar dahulu. Padahal kaum muslimin pada waktu itu, para sahabat, semangat untuk berjihad. Siap mati untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena belum waktunya, kaum muslimin masih lemah, maka bersabar dahulu. Sampai-sampai apa? Rasul didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'allaha lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Ala tasansirun Allah, ya Rasulullah, tidakkah engkau minta tolong untuk kami? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ada yang digergaji badannya menjadi dua. Ada pula sebagian mereka orang beriman pada zaman sebelum kalian yang disisir dengan sisir besi sehingga mengelupas kulit mereka. Akan tapi mereka apa? Tidak berpaling dari agama mereka, tetap istiqomah. Walakinnakum tastajilun. Akan tapi kalian tergesa-gesa. Inilah yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Jihad itu adalah ibadah. Namun jihad menghunuskan pedang melawan orang kafir ada aturan mainnya. Bukan seperti kelompok teroris yang ada sekarang ini. Belum punya apa-apa, namun apa? Menantang orang-orang kufar. Apalagi, jangankan orang kafir, orang muslim pun mereka apa? Mereka bunuh. Seperti ISIS misalnya. Bukan hanya orang kafir saja, orang muslim pula mereka apa? Mereka bunuh. Ini sekali lagi bentuk penyimpangan yang jelas di dalam masalah al-jihad. Islam jangan jauh daripada terorisme. Namun itulah yang kata Rasul tadi, walakinnakum tastajilun, akan ada kalian tergesa-gesa. Kalau kita masih belum siap perang, sabar dulu. Sebagaimana Rasul jauh. Siapkan yang matang iman kalian. Siapkan kekuatan kalian. Wa'idulahum masatatu min kuwa. Persiapkanlah kekuatan yang kalian miliki. Jangan asal apa? Bonek. Apa bonek itu? Ini jihad bukan? Tawuran supporter bukan? Ini ibadah. Perlu apa? Tata cara. tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Husain bin Rahimahullah, kalau kalian sudah punya kekuatan, sudah persiapannya matang, baru melaksanakan ayat-ayat masalah apa? Jihad, ya, menghunuskan senjata melawan orang-orang apa? Al-Kufar. Dan kita wahai umat Islam harus ada apa? Cita-cita untuk apa? Mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'bati minan nifaq." Barang siapa yang mati sedangkan dia belum berperang dan tidak pernah punya cita-cita untuk berperang di jalan Allah, maka ketika mati, mati dalam keadaan salah satu cabang kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, jihad adalah salah satu ibadah yang tetap berlaku ya, sampai akhir zaman. Akan tapi jihad adalah ibadah yang harus ada tuntunan dan tata cara aturan main yang sudah dipatenkan oleh syariat, tidak asal modal semangat saja. Kemudian jihad yang keempat, jihad melawan pelaku kemungkaran, kemaksiatan dan juga apa kebid'ahan. Rasul mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika dha'ful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ini kata para ulama bagi para penguasa kaum muslimin dan mereka-mereka yang punya kekuasaan. Dengan tangan merubahnya. Seperti seorang bapak misalnya ketika anaknya sudah berusia 10 tahun tidak mau sholat, maka apa? Fadribuhum alaiha. Pukullah mereka. Meskipun dengan pukulan yang apa? Mencederai, namun pemukulan yang apa? Memberikan pengajaran. Ada apa? Ya, nehmungkat dengan tangan, dengan kekuatan. Demikian pula, pemimpin kaum muslimin. Merubah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuatan. Ya. Namun, yang tidak punya kekuasaan, maka haram untuk apa? Nehmungkat dengan kekuatan tersebut. Ya, ada sekelompok orang pengajian melihat tempat muka langsung dihancurkan tempat tersebut. Ini bukan apa? Bukan wewenang dia. Mengapa enggak sekalian saja kalau ada pezina langsung dirajam? Ada yang membunuh langsung dikisos. Ini hak pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh sembarang orang apa mengambil alih hak-hak tersebut. Dalam Islam semua ada aturan mainnya. Tidak boleh apa semau sendiri. Kemudian kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan dakwah, nasihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Menasihati dan berbuat kemungkaran tersebut. Kalau enggak bisa, paling tidak apa? Ada kebencian dalam hati terhadap orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Demikian pula perbuatan bid'ah misalnya. Ulama mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ar-raddu 'alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah alil bid'ah itu adalah mujahid yang berjihad. Ini sekali lagi ungkapan para ulama sangat banyak tentang masalah membantah kelompok-kelompok sesat. Itu termasuk bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi masalah muslimin, jihad bukan seperti yang digambarkan oleh kelompok teroris, hanya apa? Menghunuskan pedang saja. Jihad itu berbagai macam bentuknya, jihad melawan diri sendiri, yang mana Rasul mengatakan afdalul jihad man jahada nafsahu wa hawa. Jihad yang paling mulia adalah orang yang berjihad melawan jiwa raganya, melawan apa? Hawa nafsunya. Dengan tadi ilmu, amal, dakwah dan as-sabr. Kemudian jihad melawan apa? Asyaitan dengan ilmu dan kesabaran. Jihad melawan orang kafir dengan harta, lisan dan dengan jiwa raga. Jihad melawan pelaku kemungkaran dan kebid'ahan yaitu dengan al-lisan, dengan tangan kalau mampu dan jika tidak maka dengan hati. Ini adalah bentuk-bentuk jihad yang wajib untuk kita pahami agar kita tidak jatuh ke dalam jurang terorisme atau lawannya yang mereka fobi dengan istilah apa? Al-jihad. Ini ada sekelompok yang tidak mau jihad sama sekali, maka ini batil. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan mengatakan jihad itu berbagai macam caranya, berbagai macam bentuk dan warnanya, seperti yang diungkapkan oleh para ulama tersebut. Artinya, jihad ibadah harus sesuai dengan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali hadis Al-Ina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi, beliau Rasul mengatakan, "Wa taraktumul jihad." Kalau kalian jual beli dengan cara ina, riba, kalian tamak kepada peternakan dan persawahan, kalian tinggalkan jihad. Yang dimaksud jihad di sini adalah jihad fisabilillah, jihad dengan berbagai macam bentuknya tadi, bukan jihad ala teroris, ya. Taraktumul jihad, sallallahu alaikum dullan. Maka kalau kalian sudah terkena penyakit tersebut, maka akibatnya Allah akan timpakan kehinaan atas kalian. Dan inilah yang terjadi. Allah timpakan musibah atas kalian. Dan harus kita yakini bahwasanya tidaklah musibah itu menimpa kaum muslimin kecuali karena apa? Sebab dosa-dosa kita juga. Allah mengatakan, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dan Allah lebih banyak apa? Mengampuni. Munculnya penjajahan terhadap kaum muslimin, kaum kafir, ya, itu mereka berani menindas kaum muslimin, ini adalah bentuk musibah dan dosa-dosa kaum muslimin itu sendiri. Ya. Kita harus husnudzon kepada Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Namun hamba itulah yang berzalim kepada diri mereka sendiri. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah Allah berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia itu yang berbuat zalim kepada mereka. Maka kita kaum muslimin ketika melihat musibah demi musibah menimpa saudara-saudara kita, kita wajib untuk introspeksi diri. Bahwasanya ini semua karena sebab dosa kita. Maka kita harus apa? Memperbaiki diri kita. Karena Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai diri mereka mau merubah nasib mereka. Dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ato'ah. Kemudian, kata Rasulullah SAW, setelah Rasul menyebutkan tentang penyakit umat dan tentang akibat penyakit tersebut, Rasulullah SAW dengan kasih sayang beliau, beliau mengatakan solusinya, obatnya, hatta tarji'u ila dinikum. Solusinya satu. Umat Islam kalau mau jaya, umat Islam kalau mau menang, mau mulia, mau diangkat kehinaan dari mereka, maka satu-satunya jalan, kata Rasulullah SAW, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Umat Islam telah jauh dari agama. Umat Islam telah tamak kepada dunia. Mereka lalai dari urusan agama mereka. Makanya umat kafir berani kepada mereka. Karena umat Islam sudah meninggalkan benteng mereka. Yaitu apa? Agama mereka. Agama Islam. Ini kata Rasulullah SAW. Solusinya kaum muslimin harus kembali kepada agama-agama mereka. Namun masih tersisa masalah yang baru. Apa itu? Yaitu sekarang kaum muslimin belum jelas mana Islam yang harus mereka kembali kepadanya. Sekarang yang menamakan ajaran Islam beraneka ragam, berwarna-warni. Apalagi di negeri kita ini bukan hanya saja subur tanamannya, tanahnya. Pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok sesat tumbuh subur di mana-mana. Betul enggak? Hah? Aliran ini, kelompok ini tiap hari mungkin hampir bermunculan. Maka ini permasalahan yang baru lagi. Bahwasanya betul sekarang ini harus kita kembali kepada agama kita agar kita bisa meraih kejayaan kembali dan meraih kemuliaan kembali. Namun Islam yang mana yang harus kita pegangi sekarang ini? Kita ingin bacakan sedikit dari ungkapan Al-Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Atas Syurah Tarbiyah, halaman 14. Idan al-ilaj al-wahid huwa rujuk ila din. Ya, dari hadis tadi jelas solusinya, solusi dari problem mereka umat kembali ke agama. Namun kata beliau, lakin hadad din kama ya'lamul jami' wa bi khassa al-mutafaqihin minhum mukhtalafun fi ashad al-ikhtilaf. Namun agama sekarang ini, ya, ajaran Islam sekarang ini sebagaimana yang diketahui oleh sebagian kaum muslimin, bahkan oleh semua kaum muslimin, bahkan khususnya bagi para pelajar, ya, mereka tahu sekarang ini banyak perselisihan, banyak perbedaan, banyak warna di dalam ajaran apa yang dinebelkan ke dalam al-Islam. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada jalan lain untuk kita kembali ke dalam agama kita sebagaimana kata Rasul tadi, kecuali dengan satu kata, at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah artinya memurnikan Islam dari kotoran yang menempel ke dalamnya. Sekali lagi, at-tasfiyah artinya memurnikan, membersihkan agama Islam dari kotoran-kotoran, noda-noda yang menempel di dalamnya, di dalam ajaran Islam itu sendiri. Dan tarbiyah mendidik umat di atas Islam yang putih bersih malamnya sebagaimana siangnya, kata Rasulullah SAW, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini yang ingin kita raih kembali. Kalau umat Islam mau jaya, kembali kepada Islamnya Rasul tadi. Islam yang kata Rasul putih bersih malamnya seperti siangnya. Namun sangat disayangkan sekarang ini apa? Sudah banyak kotoran-kotoran yang menempel. Kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran ilmu kalam, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Sehingga apa? Umat Islam sudah tidak bisa mengetahui mana Islam yang sebenarnya itu. Illa marahimallah. Kecuali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain kata beliau kecuali dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah artinya tadi memurnikan ajaran Islam dari kotoran yang menempel di dalamnya. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak, dakwah, jihad dan lain sebagainya. Dalam urusan agama harus ada pemurnian lagi, diperbaiki lagi, ya. Ini apa? Untuk menjelaskan kepada Islam, kepada kaum muslimin, Islam yang sebenarnya. Masalah akidah contohnya. Masalah tauhid asma wa sifat. Banyak kaum muslimin mengatakan Allah di mana-mana. Betul enggak? Kalau menurut antum betul atau enggak statement seperti ini? Aina Allah? Di mana Allah? Kalau mungkin antum buat sensus ya di luar sana, berbagai macam jawaban-jawaban kaum muslimin. Bahkan saya pernah mencoba di salah satu kajian di mahasiswa. Kita tanya tentang hal ini, di mana Allah? Jawabannya beraneka ragam. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak di ruang dan tidak di waktu. Oh, kelihatannya keren gitu ya. Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Ada yang mengatakan Allah di dalam hati para wali-walinya. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan para wali-walinya. Ada pula yang mengatakan tadi Allah di atas aras, Allah di atas langit. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, tentang Allah yang kita setiap hari sembah, banyak kaum muslim yang tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dalil tentang Allah di atas langit ya, itu ribuan. Baik dari Al-Qur'an, hadis, ucapan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Contoh ayat misalnya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas al-'arsy. A'amintum man fis sama'. Tidakkah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Ketika antum membaca ayat pada waktu Ramadan sering dibacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di mana apa diturunkannya apa? Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami kata Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Namanya turun dari mana ke mana? Hah? Nah kembali. Demikian pula kejadian Isra wal Mi'raj. Di mana Rasul bertemu dengan Allah? Di mana Allah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW? Hah? Di atas langit. Namun banyak kaum muslimin tidak sadar. Demikian pula yang lebih jelas lagi. Ketika Rasul dalam Sahih Muslim bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Apa jawabannya? "Fis sama." Jelas sudah. Namun mengapa begitu banyak pendapat tentang di mana Allah? Banyak pemikiran, banyak pendapat. Makanya perlu ditasfiyah. Perlu diluruskan, perlu dimurnikan Islam dari pemikiran pendapat-pendapat yang apa? Menyimpang. Agar Islam kembali lagi sebagaimana zaman Rasulullah SAW dahulu. Taraktukum al-mahajatil bayda. Agar umat Islam meraih kejayaan sebagaimana zaman Rasulullah SAW dahulu. Demikian pula dalam masalah Tauhid al-Uluhiyah. Kaum muslimin masih banyak yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak akidah-akidah yang menyimpang, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ngalap berkah di kuburan keramat, ya. Yang meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati. Padahal Allah mengatakan, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Intaja'uhum. Jika kalian berdoa kepada mereka, wali-wali yang telah mati tersebut, mereka tidak akan mungkin mendengarkan doa kalian. Walau sami'u. Seandainya mereka mendengar doa kalian, mereka tidak akan mungkin mengabulkan doa kalian. Karena yang mengabulkan doa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun masih banyak kaum muslimin yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin Allah akan menolong kaum muslimin sedangkan mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala di bulan surah seperti ini, ya. Sebagian saudara kita kaum muslimin masih memiliki keyakinan-keyakinan khurafat yang syirik, ya. Mengatakan bulan surah penuh dengan apa? Kesialan, bulan yang sial. Ya, makanya jarang ada apa yang ngadakan walimah di bulan surah karena menganggap bulan ini bulan apa? Bulan sial. Fajar ini bentuk pelecehan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram, bulan yang mulia. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrilail Muharram." Puasa yang paling mulia setelah Ramadan, puasa di bulan Allah Al-Muharram. Di sini Rasul mengatakan bulan Al-Muharram, bulan surah itu bulannya Allah. Seperti kita mengatakan ini masjid rumah Allah. Ini bentuk pemuliaan atau bentuk penghinaan? Pemuliaan. Ketika Rasul mengatakan bulan Al-Muharram, bulannya Allah, itu bentuk pemuliaan. Ini bulan yang mulia, bukan bulan yang penuh kesialan. Demikian pula ketika kita mengatakan naqatullah, ya, untanya Nabi Saleh, disandarkan kepada Allah, bentuk pemuliaan Allah kepada unta tersebut. Maka demikian pula bulan Muharram, bulan yang mulia. Namun sebagian kaum muslimin mengatakan ini bulan yang penuh dengan kasihan, na'udzubillah min dalik, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam hadits qudsi, Rasul bersabda, Allah mengatakan, "Yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra." Anak Adam, manusia, melecehkan diriku, menyakiti diriku, kata Allah. "Yasubud dahra," dia menghina waktu. "Wa ana jahru," akulah yang menciptakan waktu. Dan dalam riwayat lain mengatakan, "La tasubud dahra," jangan kalian mencaci maki waktu. Maka ini sekali lagi masukan muslimin harus diluruskan. Tidak ada bulan yang sial, tidak ada waktu yang sial, tidak ada tempat yang sial, tidak ada rumah tusuk sate yang sial dalam Islam, tidak ada nomor 13 yang sial. Yang sial itu perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Itu yang mendatangkan apa? Musibah, malapetaka, alba. Bukan apa? Tempat-tempat tersebut. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, "La adwa, wala tiara, wala hama, wala safar." Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada tiara. Hal-hal yang mendatangkan kesialan seperti tempat-tempat, waktu-waktu atau nomor-nomor tersebut. Wala hama. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala safar. Tidak ada apa? Bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Dulu kata Pak Ulama, kaum musyrikin meyakini bulan Safar, bulan mendatangkan kesialan. Rasul pun menafikan, menolaknya, mengingkarinya. Nah, kaum muslimin Ka'bah mengatakan bulan Muharram bulan penuh siam. Na'udzubillah min dzalik. Pelecehan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, setelah ada keyakinan tersebut, tidak cukup hanya itu saja. Mereka membuat apa? Ritual-ritual yang syirik. Ya, memandikan apa? Pusaka. Na'udzubillah min dzalik. Orangnya saja enggak mandi, pusakanya dimandikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, innar ruqa wattama'ima wattiwala syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, jimat-jimat, pusaka-pusaka itu, ya, dan attiwala pelet, ya, itu syirik kepada Allah SWT. Rasulullah yang mengatakan demikian. Makanya sekali lagi perlu, ya, diluruskan kembali. Ya, ritual-ritual kaum muslimin, ya, kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin, adat-adat istiadat kaum muslimin, perlu dibersihkan dari hal-hal yang apa? Yang syirik. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka bagaimana mungkin, ya, negeri kita ini akan barokah? Ya, kekayaan alamnya luar biasa, namun tidak ada barokahnya atau kurang barokahnya. Ya. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan betul-betul melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Namun, ketika banyak kaum muslimin, terutama di negeri kita ini, yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan barokah yang muncul, namun apa? Asap yang muncul. Ya. Musibah malapetaka. Ini apa? Al-jaza' min jinsil amal. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan meraih kemenangan, sedangkan mereka masih apa? Banyak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekali lagi perlu adanya apa? At-tasfiyah. Dimurnikan ajaran Islam ini dari kotoran-kotoran yang menempel di dalamnya. Dalam masalah ibadah tadi, ya, ritual-ritual harus diluruskan. Demikian pula masalah tadi jihad, ya, harus apa? Dimurnikan dari terorisme. Demikian pula masalah dakwah, dimurnikan Islam dari dakwah-dakwah yang sesat dan menyesatkan. Apalagi Rasul mengatakan, innama akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan. Ya. Dan Rasul mengatakan nanti akan ada du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang menyeru ke neraka jahannam. Yaitu da'i yang menyeru kepada kesyirikan, da'i yang menyeru kepada kebid'ahan, da'i yang menyeru kepada kesesatan dan sebagainya. Ini yang harus betul-betul apa? Kaum muslimin dijauhkan dari mereka. Kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula dalam masalah ala hadis. Sudah kita sampaikan tadi, ada hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Ini perlu umat Islam untuk apa? Dijauhkan darinya. Karena apa? Banyak hadis-hadis yang dhaif itu akan apa? Mempengaruhi kejayaan umat. Ya. Contoh misalnya, sebagian kelompok meyakini sekarang ini tidak ada jihad dengan senjata. Ya. Tidak ada jihad dengan senjata sampai kapanpun. Yang ada jihad, ya, melawan kemiskinan. Yang ada jihad an-nafsi. Padahal, sudah kita sampaikan dari jihad itu berbagai macam. Tidak satu macam saja. Namun ada orang yang memakai hadis yang palsu. Yaitu hadis yang mengatakan, Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Kata mereka, ungkapan itu Rasul sampaikan setelah perang Badar. Artinya perang Badar itu perang kecil. Sekarang kita perang besar, yaitu perang melawan apa? Hawa nafsu. Sehingga mereka dengan hadis yang dhaif ini atau yang palsu ini, mereka mengatakan tidak ada lagi jihad dengan senjata. Na'udzubillah min dzalik. Makanya, ya, hadis ini laris dikala penjajahan dulu katanya. Karena apa? Agar umat Islam tidak lagi mengangkat senjata melawan penjajah yang kafir, karena tidak ada jihad, kecuali jihad melawan apa? Hawa nafsu. Padahal tidak demikian. Makanya para ulama gencar untuk apa? Memilah, memisahkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Agar apa? Islam betul-betul jelas. Ini Islam yang benar, ini yang tidak benar. Liyamizallahu al-khabitsa minat thayyib. Agar Allah memisahkan mana yang jelek dan mana yang benar, yang baik. Ini sekali lagi, Rasul katakan, kalian tidak akan mungkin ya dilepaskan dari kehinaan sampai kalian kembali kepada apa? Agama kalian. Dan kita tidak akan mungkin bisa kembali kepada agama kita kecuali dengan tadi apa? Atasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah memurnikan Islam ya dari kotoran-kotoran yang menempel, dan dengan tarbiyah mendidik umat di atas Islam yang putih bersih yang diajarkan Rasul kepada para sahabat-sahabat beliau. Kemudian tasfiyah wa tarbiyah ini merupakan salah satu tugasnya para anbiya wa rasul dahulu, dan di antaranya Nabi Muhammad SAW tugasnya adalah tasfiyah wa tarbiyah. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam awal surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Dialah Rasul SAW yang diutus kepada orang-orang ummi yang buta huruf, yang tugasnya Rasul SAW membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mentasfiyah mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Ini solusi kalau kaum muslimin mau jaya kembali, melakukan apa yang dilakukan Rasul SAW, yaitu mentazkiyah, mentasfiyah, mensucikan agama mereka, akidah mereka, ibadah mereka dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari masalah kesyirikan atau kebid'ahan. Dan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mentarbiyah, mengajarkan umat Islam Alkitab wasunnah, bukan mengajarkan pemikiran, bukan mengajarkan fanatik golongan, namun mengajarkan Alkitab wasunnah. Dan inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang mungkin bisa kita petik dari hadis Al-Ina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Kemudian poin yang terakhir yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita menggapai kejayaan dan kemuliaan umat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, umat Islam akan jaya kalau umat Islam kembali kepada at-tauhid. Ini adalah salah satu bentuk pengamalan kembali kepada agama. Umat Islam akan jaya kalau umat Islam kembali kepada prioritas utama agama ini. Rukun Islam yang pertama, rukun iman yang pertama, yaitu at-tauhid, iman kepada Allah. Di antaranya iman kepada uluhiyah Allah, yaitu Allah satu-satunya zat yang berhak untuk apa? Disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itulah inti sari dakwah para nabi dan para rasul. Mereka dari yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, inti sari dakwah mereka tentang memurnikan akidah atau tauhid agar umat beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighosah kecuali kepada Allah, tidak bernazar kecuali dengan nama Allah, dengan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah yang lainnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah semuanya salatku, sesembilanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, sebagaimana Allah mengatakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa seruan Nabi Nuh? Ani ibudullah. Ya qaumi ibudullah wa yakumku sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin kalau mau jaya kembali kepada tauhid. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun yang pertama tidak ada syariat apapun kecuali qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah kalian akan apa? Selamat. Bukan hanya sekedar mengucapkan, namun juga mempraktekkan, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Meyakini yang berada di ibadah hanyalah Allah. Namun sekarang banyak kaum muslimin, jangankan untuk mengamalkan, memahami apa arti la ilaha illallah itu banyak apa yang salah. apa yang dipahami oleh kaum muslimin, ya, kebanyakan tentang arti la ilaha illallah itu. Apa artinya? Ini juga perlu ditasfiah sebetulnya. Banyak mengartikan apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain, tidak ada pencipta selain Allah. Ini yang banyak diartikan oleh kaum muslimin. Padahal ini yang ya sebenarnya tidak benar dalam mengartikan la ilaha illallah. Karena apa? Yang pertama, yang paling paham arti la ilaha illallah itu para nabi dan para rasul. Sedangkan mereka mengartikan la ilaha illallah itu, ya kami ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka arti yang benar, la ilaha illallah itu artinya adalah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena apa? Kalau arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah, mereka otomatis masuk Islam. Karena mereka yakin tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Jika kalian bertanya atau jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, "Siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Serentak mereka menjawab, "Allah." Mereka mengartikan la ilaha illallah itu, ya, atau mereka orang-orang musyrikin tahu tidak ada pencipta selain Allah, namun tidak memasukkan mereka itu ke dalam apa? Ahli Islam. Berarti itu bukan arti la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah itu sekali lagi apa? Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesalahan ketika orang itu mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, ketika mereka ya menyembah selain Allah, baik meminta-minta kepada kuburan keramat misalnya, mereka mengatakan ini bukan syirik. Namanya syirik itu kalau meyakini ada Tuhan selain Allah. Ini apa? Kesalahan tersebut dikarenakan apa? Kesalahan dalam mengartikan la ilaha illallah tersebut. Makanya sekali lagi perlu umat Islam ditasfiah, dimurnikan dari pemahaman yang tidak benar dalam urusan agama mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, tauhid sekali lagi merupakan kunci kejayaan kemuliaan umat. Tauhid yang akan mengangkat ya keterpurukan umat, kehinaan umat. Ini sebab utama umat Islam akan diangkat kehinaan dari mereka. Karena Allah telah berjanji dalam surat An-Nur ayat 55. Antum lihat surat An-Nur 55, Allah mengatakan, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii tadallahum wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'ah. Ya, artinya Allah berjanji kepada orang-orang ya di antara mereka atau di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang sebelum mereka sebagai pemimpin, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridai bagi mereka, dan Allah akan rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka harus beribadah kepadaku, la yusyikuna bi syai'a, tidak berbuat syirik kepadaku. Ini kalau umat mau jaya, harus bertauhid kepada Allah, harus beribadahnya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak berdoa kepada wali yang telah meninggal dunia. Tidak beristighosah kecuali kepada Allah. Ya. Menyerahkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan konsekuensi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Rasulullah SAW ketika menggembleng para sahabat beliau 13 tahun dengan tauhid yang benar, dengan la ilaha illallah, maka setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, langsung muncul namanya Daulah Al-Islamiyah. Negara Islam, kepemimpinan dalam Islam, umat Islam jaya. Ya, apalagi pada waktu juga zaman Al-Khalifah Rashid, Umar bin Khattab berhasil mengalahkan dua negara dikuasa, Romawi dan Persia. Karena apa? Tauhid. Ya, yang telah apa? Tertanam dalam hati mereka. Ini adalah karena Allah menolong mereka, karena tauhid. Intan surallaha yang surkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Yaitu dengan kita mentauhidkan Allah. Itu bentuk kita menolong Allah. kita mempraktekkan agama Allah, itu bentuk menolong Allah. Maka kalau kita melakukan demikian, Allah akan apa? Menolong kita. Itulah yang telah dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tauhid mereka jaya. Kemudian yang kedua, di antara cara menggapai kejayaan umat ini sebagai bentuk perincian dari ucapan Rasul tadi, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang kedua, wajibnya umat Islam untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in maupun tabi'u at-tabi'in. Seperti yang kita katakan tadi, umat Islam akan dientaskan dari kehinaan tadi kalau kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Agama kita, agama Islam adalah agama yang berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis yang sahih, dan pemahaman yang benar. Tidak cukup hanya Al-Quran saja, karena Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Hadis. Tidak cukup Al-Quran dan Hadis, namun harus dengan pemahaman yang benar. Ini yang paling utama. Dalam artian, berapa banyak kelompok-kelompok sesat, mereka berdalil dengan Al-Quran, mereka berdalil dengan Al-Hadis, namun mereka salah pahami. Contoh yang konkret misalnya, kelompok teroris yang ada sekarang ini, mereka berdalil dengan Al-Quran dan Hadis. Untuk apa? Mengadakan teror. Padahal itu tidak benar. Sebagaimana zaman Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij, ini kelompok teroris abad pertama dulu. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib dengan dalil apa? Al-Quran. Kalau antum lihat sejarah, ketika Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, berdalil dengan dua ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa minan nasi man yashri nafsa ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang menjual dirinya untuk Allah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdalil dengan Al-Qur'an untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang salah yang mana ini? Hah? Apakah ayatnya yang salah? Nauzubillah min dzalik. Ayatnya hak, cuma pemahamannya yang salah. Penafsirannya yang salah. Kelompok Syiah Rafidhah. Di rumah ana alhamdulillah ada bukunya Syiah, tafsir Al-Qummi atau tafsir Al-Ayyashi, salah satu contoh bagaimana penafsiran yang batil, yang sesat. Mereka punya Al-Quran, namun apa? Coba lihat tafsirnya mereka. Misalnya ayat pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi, Hudalil Muttaqin. Kalau yang dipahami oleh kaum muslimin, insya Allah semua yang membaca Dzalikal Kitab, itulah Al-Kitab. Yang dimaksud Al-Kitab di situ apa? Hah? Al-Quran. Ini pemahamannya kaum muslimin. Ulama-ulama tafsir kaum muslimin mengatakan dzalikal kitab, dzalikal Quran, hudalil muttaqin. Namun orang Syiah dalam tafsirnya tadi, Ayyashi atau tafsir Al-Qummi, dia mengatakan dzalikal kitab, dzalika aliyun la raiba fi, hudalil muttaqin, hudan li syiatina. Itu bisa dicek di tafsirnya mereka. Artinya apa? Inilah yang harus betul-betul apa? Diperbaiki. Artinya, kaum muslimin tidak cukup hanya mengandalkan atau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, namun ini yang paling berbahaya. Pemahamannya. Karena banyak kelompok-kelompok sesat berdalil juga dengan Al-Quran. Dia otak-atik Al-Quran. Sesuai dengan otak mereka. Makanya, seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Abil Is Al-Harafi rahimahullah dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah mengatakan, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u kulli dolalatin wa bid'atin fi hadin ummah. Salah memahami ucapan Allah, firman Allah dan sabda Rasul itu sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah-tengah umat Islam. Kemudian juga beliau mengatakan wa hal kharijatil khawarij wa tazatil mu'tazilah wa rafatir rawafid wa tazat wa faraqatil ummah ala sintaini wa sami'a firqa illa bita'wilil fasid. Tidaklah kelompok teroris menyimpang. Tidaklah kelompok mu'tazilah. Mereka menyimpang. Tidaklah kelompok syiar rafidah menyimpang. Tidaklah umat terpecah menjadi 72 golongan illa bita'wilil fasid. Kecuali karena penafsiran yang salah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka umat Islam, kalau mau jaya, mau dientaskan kehinaan dari mereka, maka kembali kepada agama mereka lewat Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa yang benar? Pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Karena Rasul telah mengatakan ketika umat terpecah belah, ya, umat ya, berbeda-beda akidah mereka, ibadah mereka, maka yang selamat kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyin. Ikuti aku, sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika beliau mentafsirkan ayat, ihdinas siratal mustaqim, beliau mengatakan apa yang disebut dengan siratal mustaqim, yaitu jalannya Abu Bakar Siddiq, jalannya Umar bin Khattab, dan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau kita mau jaya, kembali kepada agamanya para sahabat Rasulullah SAW. Dalam masalah akidah, ibadah, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha akhir hadi ummah illa ma'aslaha awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi terakhir umat ini, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat ini. Artinya sekali lagi, kalau kita mau jaya, kembali kepada agama, ajaran para sahabat yang mereka telah meraih apa? Kejayaan. Dalam segala apa? Bidang agama kita ini. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Yang ketiga, diantara cara untuk kita menggapai kejayaan umat sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu kembali untuk kita sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 120 dan juga 125. Allah mengatakan in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, makar-makar musuh kalian tidak akan mungkin mencelakakan kalian. Dalam ayat yang selanjutnya 225 Ali Imran, in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, lalu musuh mengepung kalian, tidak akan mungkin ya mereka bisa mengalahkan kalian, namun justru Allah akan menurunkan bala bantuan berupa 5000 malaikat yang dibitan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan kita bersabar. Apa arti sabar? Tadi tidak tergesa-gesa. Sebagaimana kelompok teroris belum punya apa-apa, namun apa? Bonek. Namun sudah apa? Berani untuk menghunuskan senjata sehingga yang terjadi lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Ingat kisah Isa alaihissalam ketika di akhir zaman, ya, Rasulullah SAW sampaikan. Ketika Nabi Isa diturunkan Allah Ta'ala ke bumi ini dari atas langit. Kemudian beliau telah membunuh Dajjal. Kemudian Allah mengeluarkan dua kabilah manusia yang sangat amat luar biasa kekuatan mereka. Dan sangat bengis keji. Yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Mereka telah berhasil menguasai dunia. Telah berhasil menumpahkan darah semua umat manusia. Nabi Isa dengan orang beriman. Mereka sedikit jumlahnya. Tidak punya kekuatan. Apa mereka langsung menghadapi Ya'juj wa Ma'juj tanpa kekuatan tersebut? Allah perintahkan mereka naik ke bukit. Mereka apa? Tidak punya kekuatan. Allah pun tidak perintahkan mereka untuk berjihad menghunuskan senjata. Ini kata ulama fikih jihad. Yang tidak diketahui oleh kelompok teroris. Ketika masih lemah, bersabar dahulu. Bukan berarti kita apa? Diam dulu saja. Kita punya senjata yang lain. Punya kekuatan yang lain. Diantaranya apa? Doa. Nabi Isa dalam riwayat tersebut, beliau hanya bisa menengadakan kedua tangan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dan Allah kabulkan doa beliau. Allah turunkan ulat-ulat yang dalam sekejap membunuh Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Intinya sekali lagi masalah muslimin, bersabar. Kalau dia punya kekuatan, masih banyak cara yang lain. Di antaranya Allah mengatakan tadi, "In tasbiru wa tattaqu", bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Anta mala bi taatillah ala nurim minallah taju sawaballah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Di atas dalil. Ya, kita beribadah di atas dalil, di atas tuntunan Rasulullah SAW, tidak ngawur, tidak sembarangan. Harus ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Ikhlas karena Allah. Takwa dalam artian kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka apa? Takut azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ya, kalau kita betul-betul bersabar, bertakwa, pasti Allah akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Walau anna al-qura aman wattaqau lafatana alim barakati minas sama wal ardi. Nah, inilah yang terjadi ketika kaum muslimin tidak banyak bertakwa, banyak bencana, musibah, kekalahan, kehinaan yang menimpa kaum muslimin. Antum lihat pada waktu perang Uhud, ya. Ketika awal kali muslimin menang, Rasul menasihati agar tentara yang di bukit Ar-Rumah tidak turun, tidak boleh turun. Namun ketika ada dari mereka yang menyimpang dari perintah Rasul, langsung mereka kalah. Sebab utamanya apa? Memaksiati Rasul. Pada awalnya sudah menang. Ketika mereka maksiati Rasul, mereka pun apa? Porak-poranda. Itu satu kemaksiatan. Menghancurkan pasukan kaum muslimin. Apalagi kesyirikan. Apalagi kebid'ahan. Dan lain sebagainya. Maka sekali lagi masalah muslimin. Kalau kaum muslimin mau menang, harus bertauhid. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin harus betul-betul bersatu. Namun persatuan yang hakiki bukan persatuan yang semu. Apa persatuan yang hakiki tersebut? Persatuan yang kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Umat Islam akan bersatu kalau umat Islam bertauhid, wa anna hadi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduh. Allah mengatakan, inilah umatku umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'buduh, maka sembahlah aku. Ini umat Islam akan bersatu kalau mereka apa? Bertauhid kepada Allah. Karena at-tauhid yuwahid. Kata para ulama, at-tauhid, kata-kata tauhid itu menyatukan. Bukan seperti tuduhan sebagian orang, dakwah tauhid memecah belah umat. Tidak, justru tauhid itulah yang apa? Mengembalikan persatuan umat. Sebagaimana Rasul dahulu ketika para sahabat sebelum masuk Islam, sebelum bertauhid, mereka berpecah belah, berperang satu dengan yang lainnya. Ketika datang tauhid yang dibawa oleh Rasul, mereka bersatu. Kemudian juga apa? Berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar tadi, wa la tafarraqu. Dan jangan kalian apa? Berpecah belah. Artinya, kalau kita bersatu, itu artinya kita telah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Atau, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti kita akan bisa bersatu. Persatuan akan terjadi kalau kita bersatu dengan atau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Sebagaimana kata panitia, materi sampai pukul 10.20. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, pertanyaannya sekali lagi tentang masalah nahi mungkar dengan lisan. Jika terus dilakukan namun tidak ada hasilnya, kita yakini bahwasanya al-hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu di tangan Allah, kalian tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah tangan Allah, itu hidayah taufik. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-baghlah. Maka sekali lagi, ketika kita sudah menyampaikan dengan cara yang benar, kemudian tetap tidak diterima, sudah gugur kewajiban kita untuk nahi mungkar, untuk kita menyampaikan, selanjutnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pertanyaan muncul karena tidak konsentrasi mendengarkan ceramah kita tadi. Ya kan, kita sudah sampaikan tidak cukup Al-Quran dan Sunnah, harus dengan apa? Harus dengan apa? Pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah, para salafus saleh. Maka sekali lagi kalau ngaji harus apa? ya, hati dan jasadnya ikut ngaji. Ya, jangan hanya jasadnya ikut ngaji, hatinya di pasar. Ya. Ya. Kalau saya mau bilang, jangan tanya saya, tanya kepada mereka yang ngotot tersebut. Ya, emang inilah keajaiban dunia. Sudah tahu itu enggak berhasil dan enggak akan mungkin berhasil. Karena sebagaimana kata ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, seorang yang mau bangun rumah itu dari landasan pondasinya atau dari atapnya dulu. Ada enggak di sini arsitek yang menemukan yang bangun rumah dari atap dulu, ada enggak? Hah? Ada enggak? Sama membangun daulah, membangun masyarakat, membangun ya kejayaan umat tidak akan mungkin berhasil kalau lewat atas dulu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man bana baitan min saqfihi saqata saqfu min rasihi. Barang siapa membangun rumah dari atapnya, atap itu akan jatuh ke atas kepalanya. Itu pasti sudah. Dan itu terjadi di negeri kita. Ketika mereka yang menjadi ya, orang-orang yang katanya mau berjuang Islam lewat parlemen, namun justru apa? Kesandung sapi, ada yang korupsi. Ini semua apa? Ya itu. Karena berjuang bukan dari ya, dari pondasinya, dari landasannya. Maka sakota sakfu ala rasi, kata Ibnu Qayyim, maka atap itu akan jatuh ke atas kepalanya. Itu yang sangat amat aneh. Sudah banyak ya al-mau'idah, wejangan, demikian pula kejadian yang sama dengan mereka, namun mereka tidak mau mengambil al-ibrah. Maka sungguh benar ucapan sahabat tadi, as-sa'id maitada bighari, orang yang bahagia, yang sukses, itu yang bisa mengambil ibrah dari kejadian orang lain. Nah, padahal ya nasihat sudah apa? Sudah disampaikan oleh para ulama, bahkan dai-dai salafiyin juga telah menyampaikan bahwa dakwah yang hak itu dakwah yang memprioritaskan kepada dakwah tauhid sebagaimana para nabi dan para rasul. Maka antum harus tahu, dakwah yang tidak memprioritaskan tauhid itu dakwah yang gagal, dakwah yang tidak benar sama sekali, karena itu menyimpang dari dakwah para nabi dan para rasul. Wallahu a'lam. Ya, kalau kredit tanpa bunga tidak ada masalah, justru itu apa? Membantu manusia. Yang dilarang itu kalau kredit, namun apa? Ada unsur tambahan ya dari kredit tersebut kalau orang itu menunda pembayarannya. Ini namanya riba. Nah, kalau tidak ada bunganya tidak ada masalah, justru itu membantu. Ya. Yang pertama, ketika orang itu belum bisa mengamalkan ilmu yang dia peroleh, yang pertama harus dia mengintrospeksi diri, apa niatnya ketika dia mempelajari ilmu tersebut. Ada sebagian mungkin mempelajari ilmu hanya untuk koleksi ilmu saja. Dia tidak sadar bahwasanya ilmu itu bukan segala-galanya. Ilmu hanya sekedar jembatan mengantarkan kita kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ilal ya'budun. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dikoleksi. Ya, namun kita berilmu tadi sudah kita sampaikan, berjihad dengan hawa nafsu, yaitu jihad melawan hawa nafsu dengan ilmu amal wa dakwah. Ilmu tidak cukup begitu saja. Makanya dalam Al-Qur'an sekarang ada enggak dalam Al-Qur'an? Kalau ada, ini hadiahnya sudah. Ya. Bahwasanya surga itu lafadznya jazaan bima kanu ya'lamun. Ada enggak? Ya, tak antum tentang masa surga, kemudian Allah mengatakan surga itu jazaan bima kanu ya'lamun. Surga balasan bagi yang berilmu. Ada enggak? Hah? Kalau ada ini sudah, habis ambil semua sudah. Hah? Iya, yang ada apa? Jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi yang apa? Beramal, yaitu mengamalkan ilmunya. Makanya tidak cukup hanya apa? Kita berilmu, harus kita apa? Beramal. Maka kalau yang tidak bisa beramal ketika dia sudah tahu ilmunya, maka perlu untuk mengoreksi apa niatnya ketika dia berilmu tersebut. Dan dia harus ingat bahwasanya ilmu yang dimiliki akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Rasul mengatakan, la tazulu qadamu ibn adam min indi rabbihi hatta yus'ala 'an arba'in. tidak akan bergeser telapak manusia dari sisi Allah sampai ditanya tentang empat hal. Di antaranya al-ilmi madza amila bi, tentang ilmunya diamalkan ataukah tidak. Wallahu a'lam. Ini serius apa ndagel ini? Iya, enggak ada, enggak benar. Ya, salat berjamaah imamnya radio. Enggak ada. Iya. Kalau ada sistem di situ ada utang piutangnya, kemudian ada tambahan, ya misalnya dia tadi menyetor 100 ya 20.000, yang lainnya 150.000, ya ada ya keuntungan-keuntungan yang tidak jelas tadi itu, maka ini bisa masuk ke dalam riba. Ya, maka sekali lagi, seorang muslim-muslimah ketika dia mau bermuamalah, selayaknya bermuamalah dalam masalah perdagangan atau jual beli, utang piutang harus selalu apa? Tahu ilmunya terlebih dahulu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, agar tidak salah langkah dan makan harta al-haram. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya, semua ibadah, semua ketaatan harus diiringi dengan fattakullaha mastata'tum. Jadi wallahu a'lam, perempuan tersebut kalau memang tidak mampu ya tidak bisa. Kembali lagi kepada ijtihadnya hakim nanti. Mau dibayar dengan apa? Mahar khuluknya tadi itu. Wallahu a'lam. Makanya jangan jangan buat masalah di rumah tangga biar enggak iya. Enggak buat masalah di khuluknya. Iya. Apakah tauhid, tasawuf dan tarekat adalah ajaran sunnah jamaah? Yang pertama, kalau tauhid itu yang kita maksudkan adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah, dan itu adalah istilah yang sudah dipahami oleh para sahabat, para al-as-salafus saleh, bahkan ketika Rasulullah SAW mewasiati Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ala kitab falyakun awwala ma tad'um ila syahadatu alla ilaha illallah, dalam riwayat ila an yuwahidullah, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi Alkitab di negeri Yaman, maka jadikan dakwamu yang pertama kalimat syahadat la ilaha illallah, dalam riwayat sampai mereka mentauhidkan Allah. Ini adalah lafaznya Rasulullah SAW. Demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mentafsirkan ayat liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku, artinya liwahiduni, agar mereka mentauhidkan diriku. Kata-kata tauhid tidak asing dalam ucapan Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Namun kata-kata tasawuf, tarekat, ini tidak pernah ada pada zaman para salafus saleh radhiyallahu ta'ala an. Dalam artian tarekat yang ada sekarang, tasawuf yang ada sekarang, ini bukan ajaran daripada Rasulullah alaihi wasallam. Apalagi tarekat itu berbagai macam ya ajarannya, namanya, mereknya. Mana yang dari Rasulullah SAW? Ya, tidak ada kecuali ya at-tariqah al-muhammadiyah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Wallahu a'lam. Yang paling baik yang ngaji, yang menjalankan sunnah. Ya, semuanya enggak baik itu, Pak. Ya. Ya. Yang kita sampaikan tadi bahwasanya awal dakwah Rasulullah SAW itu lewat dakwah akidah, lewat dasar pondasi. Kemudian otomatis dan pasti janji Allah akan turun ketika kaum muslimin sudah bertauhid, akan muncul namanya apa? Kekuasaan. Dan dari kekuasaan itulah akan ada nahi mungkar dengan apa? Kekuatan. Itu sekali lagi tidak ada kontradiksi, bahkan itu saling menyempurnakan. Bahwasanya Islam akan jaya lewat dakwah tauhid, bukan lewat jalur politik. Namun kalau dakwah tauhid ini sukses, maka kaum muslimin akan bisa berpolitik dengan politik yang syar'i, bukan politik kemunafikan, bukan politik yang kotor dan saling menjatuhkan, dan akan muncul kekuasaan dalam nahi mungkar. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Ya, dan sekali lagi kepada panitia kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan semoga kaum muslimin di seluruh negeri-negeri kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi, membinasakan Syiah Rafidhah, An-Nusairiyah, Al-Hawthiyah di mana saja mereka berada, dan semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina, di Myanmar, di Suriah, di Yaman, dan di negeri-negeri kaum muslim yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali kejayaan umat dan memenangkan Islam di atas semua agama yang ada. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.